إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-23. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala أخبروني بشجرة في رواية خضراء تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, kabarkan kepadaku sebuah pohon, dan suatu riwayat pohon yang hijau yang menyerupai atau bagaikan seorang lelaki muslim atau seseorang muslim. Artinya pohon ini menyerupai muslim, Pak. Di mana daunnya tidak gugur dan buahnya selalu berbuah setiap saat. Berkata Ibnu Umar, maka aku menyangka pada diriku bahwa itu pohon kurma, kata beliau. Tapi aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Maka aku juga tidak mau berbicara. Artinya Abu Bakar dan Umar saja, sahabat yang masya Allah ya, kok diam aja. Maka Ibnu Umar waktu itu masih kecil, masih muda sekali, juga karena melihat dua orang ini gak bicara, Ibnu Umar jadi segan gitu. Ketika tidak ada yang menjawab, maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah pohon kurma. Ketika kami telah bangkit, aku berkata kepada ayahku Umar, hai ayah, demi Allah, ya, aku sudah menyangka dari awal tadi bahwa itu pohon kurma, hai ayah. Lalu Umar berkata, lalu kenapa kamu tidak berbicara tadi ketika Rasul bertanya? Aku berkata, karena aku melihat kalian saja kok tidak ada yang berani bicara. Ya, maka aku juga segan, kata Abdullah bin Umar. Kata Umar, demi ya kamu menjawab pada waktu itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Taib akhal Islam azani Allah wa iyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin teka-teki, Pak. Ini menunjukkan bahwa di antara tata cara taklim yaitu dengan cara bertanya dan mengasah otak muridnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin teka-teki. Ada sebuah pohon, pohon itu itu mirip muslim. Pohon apa itu? Ini namanya teka-teki kan. Dan ini ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, termasuk mengasah kemampuan para sahabat untuk memahami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat tidak ada yang menjawab, diam saja. Sementara Abdullah bin Umar yang masih kecil sudah menyangka itu kurma. Iya. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar cerdas beliau itu. Tahu yang dimaksud pohon tersebut apa. Tapi beliau sungkan karena melihat Abu Bakar dan Umar saja apa? Diam, tidak menjawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia adalah pohon kurma." Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pohon yang mirip dengan seorang muslim itu apa? Pohon kurma. Apa sih persamaan antara pohon kurma dengan muslim itu, Pak? Kita akan mendengarkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan. Kata beliau, wa wajhu syabah bainan nakhlah wal muslim min jihati adami suqutil waraq. Sisi persamaannya antara pohon kurma dengan muslim, yang pertama dari sisi bahwa pohon kurma itu daunnya tidak gugur. Antum kalau lihat pohon-pohon kan pasti sering menggugurkan daunnya, Pak. Rambutan, jambu, apa. Kalau pagi-pagi itu bikin ini, Pak, apa sih namanya? Kotor. Tapi kalau antum pergi ke pohon kurma, kebun kurma, enggak ada satupun pohon kurma yang daunnya apa? Gugur, enggak ada. Iya. Apa maksudnya? Bahwa apa daunnya itu tidak gugur. Artinya bahwa pahala seorang mukmin pun juga tidak gugur karena keimanannya itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Illal ladzina amanu wa aminus salihat lahum ajrun ghairu mamnun ay maqtul. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang ghairu mamnun, artinya tidak terputus, tidak gugur selama ia terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka pahalanya tidak akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam satu riwayat kata beliau, Mujahid dari Ibnu Umar meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Inna minasyajar laha barakatuhu ka barakatil muslim. Ada salah satu pohon kata Rasulullah yang berkahnya itu seperti berkahnya seorang muslim. Kata Ibnu Hajar, wa hadza a'am min alladhi qablah. Dan ini lebih umum lagi menjelaskan. Ya. Wa barakatun nakhlah maujudah fi jami'i ajza'iha. Karena keberkahan kurma itu kata beliau ada pada seluruh bagian-bagian kurma. Mustamirra fi jami'i ahwaliha, dan terus berlangsung pada seluruh keadaan. Famin hini tatlu' ila an taybas tu'kal anwa'an. Dari semenjak ia tunasnya muncul sampai ia kemudian berbuah, itu semua bagian-bagiannya bermanfaat. Suma ba'da dzalika yuntafa bi jami'i ajza'iha. Seluruh bagian kurma itu bisa diambil faedahnya, Pak. Ya, batangnya bisa dipakai untuk bikin rumah. Bahkan orang-orang Arab bikin gelas itu dari batang kurma. Mereka pahat demikian. Ya. Demikian pula daunnya, apa namanya, semuanya sampai buahnya, bahkan bijinya saja masya Allah bermanfaat. Ya, bijinya saja bermanfaat, semua buahnya itu bermanfaat. Sampai kalau di Indonesia itu ada yang orang bikin kopi apa tuh, biji kurma, Pak. Ya. disangrai gitu, dihancurin jadi dibikin kopi. Katanya khasiatnya banyak untuk kesehatan. Masya Allah. Kata beliau, وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ الْمُسْلِمِ عَامَةٌ فِي جَمِعِ الْأَحْوَالِ. Ini sama dengan keberkahan seorang muslim. Keberkahan seorang muslim itu umum pada setiap keadaan. وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِي. Bahkan muslim itu manfaatnya terus menerus, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Demikian orang muslim itu begitu. Ya. Akhlaknya baik, ucapannya bagus. Orang bisa mengambil manfaat. Dia bukan hanya dia memberi manfaat untuk dirinya tapi juga buat orang lain. Ya. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya perumpamaan antara kurma dengan apa? Muslim. Maka disebutkan dalam surat Ibrahim, Allah pun juga mengumpamakan kalimat thayyibah. Itu kalimat la ilaha illallah. Itu seperti pohon. Yang Allah mengatakan, "Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Perumpamaan kalimat yang thayyibah, kata Allah, seperti pohon yang subur yang batangnya kokoh menancap di bumi dan rantingnya berada di langit. Ya. Itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Memang demikian. Seorang mukmin itu kokoh imannya, kuat dan kokoh ia berdiri di atas bumi. Tauhid, ketakwaannya, keimanannya kokoh di atas Alkitab wa Sunnah. Ya, di atas tauhid, bukan di atas kesyirikan. Maka di atas tauhid inilah kemudian muncul berbagai macam apa? Amal, salat, zakat, puasa, haji, demikian pula berbagai macam cabang-cabang keimanan yang lainnya. Ya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa yakum. Taib, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita petik, anna min turuqit ta'lim, di antara tata cara ta'lim mengajar, yaitu as-su'al wal jawab, soal jawab, di mana seorang guru bertanya kepada apa? Murid. Itu di antara tata cara ta'lim. Dan biasanya kalau dengan cara seperti ini, ilmu itu lebih kokoh di hafalan dibandingkan antum cuma dengerin ceramah aja kan. Ustaz ceramah, antum cuma dengar. Setelah kajian biasanya sih lupa lagi entah apa yang diucapkan ustaz. Tapi kalau ustaz nanya, antum jawab. Ya. Walaupun antum enggak tahu jawabannya, kemudian setelah itu jauh tahu, akan ingatnya panjang gitu. Ingat, oh, kemarin saya pernah ditanya sama ustaz tentang masalah ini. Saya enggak tahu jawabannya dan saya baru tahu jawabannya begini begini begini. Ya. Cuman masalahnya apa? Cara seperti ini banyak tidak disukai oleh murid. Iya kan? Iya. Kalau ditanya sama ustaz tuh. Iya. Saya kalau dulu waktu di Masjid Al-Haram, kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh Syekh Utsaimin kan ada kajian di Masjid Al-Haram. Saya kalau di majelis beliau tuh duduknya paling belakang. Karena Syekh Utsaimin tuh sebelum kajian nanya-nanya dulu. Kita murojaah dulu pelajaran kemarin. Nah, kamu ditunjuk-tunjukin gitu. Kan itu sebetulnya kalau kita pikirkan bermanfaat. Kenapa? Karena untuk memurojaah pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari apa saja. Karena banyak diantara kita ngaji ya ngaji, setelah sampai rumah gak ada murojaah sudah. Nyatet ya nyatet, rajin sih nyatetnya, tapi sampai rumah selesai juga. Ya, nah dengan cara seperti itu ditanya, nah, pelajaran kemarin kita bahas apa? Apa macam-macam ini, apa ini. Masya Allah itu bagus sebetulnya. Itu diantara tata cara apa? Ta'lim. Faedah yang kedua ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini. Fihi darbul amthilah. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya memberikan ya perumpamaan. Al-Quran juga Pak seringkali memberikan perumpamaan enggak Pak? Iya. Dan memberikan perumpamaan itu lebih mudah dipahami biasanya Pak. Allah berfirman innallaha la yastahi ay yadriba mathalan. Allah tidak malu untuk memberikan sebuah perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha. Baik sebesar nyamuk atau lebih kecil. Darbul mathal namanya. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan Muslim itu seperti apa? Pohon kurma. Maka dengan cara seperti itu akan semakin memudahkan. Oh begini sifat seorang Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Muslim itu perumpamaannya seperti nahl. Apa nahl? Lebah. Kenapa kata Rasulullah? Lebah itu makanannya bagus dan mengeluarkan sesuatu yang bagus. Demikian pula Muslim. Muslim itu makanannya halal, bagus, dan yang dia keluarkan dari ucapannya pun juga apa? Bagus dan bermanfaat. Iya. Lebah itu cerdas. Dia kalau melakukan satu kesalahan dia tidak akan ulangi lagi. Muslim juga tidak seperti itu. Banyak lagi ya perumpamaan-perumpamaan yang Rasulullah sebutkan tentang perumpamaan seorang Muslim itu apa. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-saghir an yuqaddirul kabir. Hendaknya seorang yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Dari mana kita petik? Di sini Abdullah bin Umar ketika Rasulullah SAW bertanya, Abdullah bin Umar sudah tahu jawabannya, tapi gara-gara melihat Abu Bakar dan Umar enggak menjawab, segen jadinya. Maka Ibnu Umar enggak berani jawab. Ya. Maka dari itulah menjadi sebuah kebiasaan para ulama, Pak. Kalau mereka berkumpul di suatu majelis, ada yang tua, ada yang muda, kemudian ada yang bertanya, maka diserahkan yang kepada yang lebih tua dulu, ulama yang lebih tua yang berhak untuk apa? Menjawab. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, istihbabul haya, bahwa sifat malu itu bagus. Malam yu'addi ila tafwiti maslahah. Tapi ingat, jangan sampai sifat malu itu menyebabkan kita terluput dari maslahat. Gara-gara malu akhirnya kita terluput dari maslahat. Ini salah. Antum misalnya mau belajar tahsin, tajwid, karena udah tua malu. Malu saya kan udah tua, sementara yang hadir banyak anak-anak, pinter-pinter lagi, aduh gimana ya, malu. Gara-gara malu akhirnya kita gak mau belajar, Pak. Padahal jenggotnya udah segini. Pas baca Quran beletak-beletuk, aduh. Mendingan malu sebentar daripada malu-maluin terus-menerus, daripada dosa. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang satu orang sombong, yang satu orang pemalu. Ya, dalam masalah ilmu jangan malu, Mas. Kata Aisyah memuji wanita-wanita Ansor, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya dalam perkara yang mereka butuhkan dalam agama mereka. Iya. Faedah selanjutnya, yang bisa kita petik, haibatu majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu majlis yang ya, bukan majlis yang diisi banyak gelak ketawa, Pak. Tapi betul-betul isinya ilmu. Dan itu memang majlis taklim yang harus kita cari itu yang kayak gitu. Majlis taklim yang menambah ilmu, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan majlis taklim yang isinya cuma ketawa, ketiwi sana sini. Terkadang kita lihat di masyarakat kita itu kalau nak apa ngundang ustaz, ternyata yang diundang yang dari awal sampai akhir ketawa aja, Pak. Kenapa? Karena mereka menganggap ceramah itu seperti hiburan biasa aja udah. Padahal tujuan majlis taklim itu apa, Pak? Mengajarkan ilmu. Tujuan majlis taklim itu tujuannya apa? Supaya menambah rasa takut kepada Allah. Nah, kalau misalnya majlis taklim isinya banyak ketawa, sementara Rasulullah bersabda apa? Iyak wa kasratad dhahik. Jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam. Hadis ini juga menunjukkan isbatul qiyas. Adanya qiyas. Karena perumpamaan itu termasuk salah satu jenis daripada qiyas. Ya. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa qiyas itu salah satu dalil syariat. Namun tentunya kata Imam Syafi'i, qiyas itu boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalil. Selama masih ada dalil nas, qiyas wajib mundur. Salah besar kalau ada orang belum apa-apa sudah pakai apa? Qiyas. Kata Imam Ahmad, innamal qiyas biman zilatil maitah. Qiyas itu sama dengan bangke. Bangke itu kapan boleh dimakan? Darurat. Kalau sudah tidak ada makanan lagi, sudah berusaha untuk cari makan, enggak ada, adanya yang haram. Pada waktu itu boleh tidak? Boleh. Demikian pula qiyas. Selama masih ada nas dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka qiyas jangan dipakai dulu. Cuma terjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih kuat, pendapat sahabat atau qiyas. Kalau misalnya terjadi pertentangan, ya, yang sahih pendapat sahabat lebih kuat. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Tapi itu pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya ya. Beda kalau para sahabat berselisih. Ya. Hadis ini menunjukkan juga, kita ambil faedah, farahul walid biwaladihi, bolehnya seorang ayah merasa senang dengan anaknya yang pinter, yang cerdas, yang bisa jawab, ilmu, faham. Kadang-kadang kalau kita punya anak, dia masya Allah pinter, bisa menjawab pertanyaan ustadznya dan yang lainnya, kita merasa senang gitu kan. Apalagi kalau nilainya tinggi. Ya. Umar berkata apa? Sungguh, kata Umar, kalau kamu waktu itu menjawab, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya. Makanya yang seperti ini kegembiraan yang sifatnya manusiawi, Pak. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-haya'u minal iman. Bagi yang mau bertanya, disiapkan aja pertanyaannya. Bab malu dari iman. Apa itu malu, Pak? Malu itu khoslah. Ya. Malu itu sebuah perangai. Tamna'u sahibaha, ya, yang mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya malu. Jadi kalau antum melakukan suatu perbuatan di depan orang lain dan ternyata perbuatan itu buruk. Mobil siapa itu? Iya. Dan kita merasa tidak malu gitu loh. Kita merasa tidak malu, ya, dari melakukan perbuatan buruk tersebut di depan orang lain. Maka ini ya akhwat Islam adalah keburukan. Karena rasa malu itu kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita sebutkan di sini bahwa malu itu termasuk bagian dari apa? Iman. Hadis 24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Fi hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada 60 lebih cabang. Dan rasa malu itu salah satu cabang keimanan. Dan dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menasehati saudaranya yang sangat pemalu. Ini laki Ansor, Pak, sedang menasehati saudaranya yang apa? Pemalu. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja. Karena sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari apa? Iman. Tuh lihat. Ya. Ada orang Ansor menasihati saudaranya, kamu itu jangan terlalu pemalu, kenapa? Ternyata yang dibenarkan siapa? Yang dinasihati. Kata Rasulullah, biarkan. Justru malu itu bagian dari apa? Iman. Terkadang, Pak, kita mengingkari seseorang dan menasihati, ternyata kita yang salah. Kenapa? Karena kurangnya ilmu kita. Makanya para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, menyebutkan bahwa syarat orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu, syaratnya yang paling utama, yang pertama ilmu. Artinya kita harus betul-betul berilmu bahwa yang kita ingkari ini memang benar-benar mungkar gitu. Jangan sampai kita menganggap selama ini mungkar, ternyata gak mungkar. Hati-hati, berapa banyak di zaman sekarang orang mengingkari suatu perkara yang ternyata jelas-jelas sunnah Rasul. Ada orang tua ngelihat anaknya berjenggot, nak, kamu kok jadi kayak teroris? Jenggot disebut teroris, padahal itu sunnah Rasul. Iya. Ada orang tua yang merasa aneh, anaknya enggak pacaran. Dinasehatin anaknya, padahal yang benar anaknya. Kenapa orang tuanya enggak menuntut ilmu masalahnya? Iya. Nah ini akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum, maka dari itu. Iya. Saya dulu pernah juga sama bapak saya diingkari, kamu kok kunut? Waktu itu saya kunut witir, bukan kunut subuh. Kunut tuh bid'ah, tahu tuh. Loh, kata saya, Pak, yang dikatakan bid'ah oleh Abu Hanifah itu kunut subuh, ini kunut witir. Beda lagi. Karena ketidakpahaman, dikira semua kunut hukumnya apa? Sama. Iya. Nah ini dari itulah ya akhwat Islam, siapapun kita yang ingin mengingkari orang lain harus belajar dulu benar enggak yang kamu ingkari itu. Berapa banyak para penuntut ilmu ya, mengingkari para asatidzah, ustadz-ustadz yang masya Allah ilmunya bagus, hanya karena dia baru belajar sekian, belajar dari seorang ustadz bahwa itu pendapat ya begini, begini, begini, langsung ngoceh pak di Facebook. Dikiranya bahwa itu sebagai sebuah akidah yang tidak boleh disalahi. Padahal itu masalah ijtihadiyah yang para ulama saja berbeda pendapat, yang tidak ada nasnya. Iya, nah inilah. Baik. Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam hadis ini pak tentang pentingnya rasa malu. Ya, rasa malu itu memang harus dipupuk. Jadi dalam hadis yang lain dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW menyebutkan, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang masih ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya, sebagian ulama mengatakan maksudnya, kalau kamu tidak punya rasa malu, biasanya kamu akan melakukan semau kamu, terserah kamu gitu loh. Kenapa? Karena sudah hilang rasa malu dia. Atau makna yang kedua, ancaman kepada orang yang tidak punya rasa malu. Nah, dengan adanya rasa malu itulah, itu yang mencegah kita untuk berbuat keburukan. Kalau kita misalnya merasa malu untuk melakukan suatu perbuatan dan orang lain tahu perbuatan tersebut, kemudian kita tidak mau melakukannya di depan orang karena malu, itu sebetulnya berasal dari apa? Keimanan. Tapi kalau sudah tidak punya rasa malu, wah mengerikan ya akhwat Islam, azan ya Allah. Iya. Ini pembahasan tentang malu kita akan pending pertemuan yang akan datang, kita buka tanya jawab. Dalil tentang anjuran makmum dilarang bergerak dari tempat tasyahud akhirnya sampai imam bergerak dan menghadap ke makmum, apa ada Ustaz? Pertama pak, Rasulullah SAW sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Yeah. Dan kebiasaan para sahabat Nabi SAW, mereka tidak bangkit sampai Nabi SAW bangkit. Jadi usahakan, tapi itu bukan perkara yang wajib. Kalau misalnya antum ada keperluan karena itu langsung pergi, ya gak masalah juga. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat zuhur atau asar hanya 2 rakaat karena lupa. Maka kemudian ya, orang-orang yang sur'anun nas, orang-orang yang tergesa-gesa langsung pergi. Sementara sementara para sahabat yang lainnya diam, dan lalu berdirilah seorang sahabat yang bernama Dzulyadain. Wahai Rasulullah, ini sholat sudah dikurangi atau engkau lupa? Kata Rasulullah, tidak dikurangi, ya gue tidak lupa. Kata Dzulyadain, engkau lupa ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya, asadaqa Dzulyadain, apa benar ucapan Dzulyadain? Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menambah dua rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Situ disebutkan ya, ketika Rasulullah habis salam, orang-orang yang tergesa-gesa itu pada langsung pergi. Itu menunjukkan boleh, gak masalah, silahkan aja ya, kalau memang ada keperluan atau kebutuhan. Ketika dia rakaat yang ketiga mau takbir, apakah kita membaca doa iftitah? Loh, kok di rakaat ketiga baca iftitah, gimana sih mas? Iftitah itu hanya setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, antum iftitah dulu, baru ta'awud, baru baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian al-fatihah. Adapun rakaat ketiga, kalau sholat maghrib misalnya, gak perlu ada doa istiftah. Mungkin maksud daripada penanya ini kalau sholat tahajud kali ya? Hah? Saya gak ngerti nih pak. Maksudnya kalau sholat tahajud setiap dua rakaat itu iftitah lagi apa enggak gitu? Atau gimana? Iya. Itu yang perlu ditanyakan lagi kepada si penanya nih. Karena aneh nih pertanyaannya, aneh. Kalau kita berada di daerah yang tidak aman, apakah boleh sholat sambil berjalan kaki atau di kendaraan? Karena saya pernah di negeri non-Islam, dan kalau kita sholat dengan cara sembunyi-sembunyi, Ustaz. Akhi, pada asalnya tidak boleh bergerak banyak dalam sholat, haram hukumnya, dan itu bisa membatalkan sholat. Hanya karena antum takut ketahuan lagi sholat, antum sholat sambil jalan, bismillahirrahmanirrahim, gak boleh. Nah, sekarang pertama, antum sudah tahu di negeri itu kalau ketahuan sholat bakalan dihukum misalnya. Terus kenapa antum pergi ke sono? Gak boleh, haram. Seluruh ulama sepakat haram pergi ke negeri seperti itu. Ya, makanya kata para ulama, kalaupun mau pergi ke sana, ke negeri kafir, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, karena memang ada kebutuhan, bukan karena sebatas pengen jalan-jalan, pengen ngeliat pemandangan yang indah, gak boleh. Syarat yang kedua, di sana antum bebas beribadah, tidak dilarang. Adapun antum dilarang beribadah, jangan. Jangan pergi ke sana ya akhwat Islam. Iya. Dan syarat-syarat yang lain sebutan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau masbuk, ketika kita menyempurnakan rokaat, ada orang lain nepuk pundak, syarat jika di, bila kita jadi imam orang tersebut, sah enggak sih sholat kita? Pertama, kalau kita masbuk, kemudian ada orang nepuk pundak, ya, enggak mungkin kita tolak, Pak. Coba gimana nolak? Gitu? Udah biarkan saja dia ikuti. Cuma pertanyaannya, apakah disunnahkan? Jawab tidak sunnah. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah dilakukan, kita tidak pernah melihat para sahabat, demikian pula Rasulullah SAW, ya, salafus saleh melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita lagi sholat, tahu-tahu ditepuk, ya udah biarin aja dia ngikutin kita. Ya, karena kita tidak bisa menolaknya dalam hal seperti itu. Ya, sah sholat kita sah. Setiap majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat dan disebut juga sebagai taman-taman surga. Apakah majelis ilmu yang diisi oleh ustadz-ustadz yang syubhat itu majelisnya disebut taman-taman surga juga, ustadz? Apa yang dimaksud dengan ustadz syubhat? Jadi masalah ya, apa yang dimaksud dengan ustadz apa? Syubhat. Kalau yang dimaksud adalah artinya ustadz yang suka menebar syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, sehingga menjadi syubhat untuk para penuntut ilmu. Sekarang saya mau tanya, definisi ilmu apa? Hah? Kapan disebut ilmu? Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, walaysa bitamwih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, pemahaman para sahabat, bukan yang dibuat-buat. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nasi wa baina ra'i faqih. Ilmu itu bukan dengan cara mempertentangkan antara dalil dan pendapat ulama. Berarti disebut ilmu itu kalau berasal dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat, atau tidak bertabrakan dengan tiga ini. Nah sekarang kalau pendapat ustadz itu jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat, ilmu bukan. Berarti yang dia sampaikan di majelisnya bukan majelis ilmu. Kalau itu yang dimaksud ustadz syubhat di sini, artinya ustadz yang suka menebar syubhat, pemikiran yang menyimpang. Tapi kalau yang dimaksud dengan ustadz syubhat, artinya ustadz yang masih samar, kita nggak tahu nih manhajnya jelas apa enggak gitu loh. Iya, paham tidak pak? Karena yang namanya syubhat itu apa sih pak? Syubhat itu artinya sesuatu yang samar. Ya, Rasul bersabda al halalu bayyin wal haramu bayyin wa baina umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada yang syubhat. Apa maksudnya? Artinya tidak jelas halal dan haramnya. Nah, antum belum jelas ini ustaz akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Sikap antum sebagai penuntut ilmu bagaimana? Dan ini pak yang jarang dilakukan penuntut ilmu di zaman ini. Kalau zaman dahulu, salah seorang ulama salaf berkata, kunna idza aradna an na'khudzal hadits an ahadin jalasna syahrain wa natasa'al an. Kami kalau ingin mengambil hadis atau ilmu dari seseorang, kami memperhatikan orang itu 2 bulan dan bertanya-tanya ke orang-orang yang kenal sama dia. Bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana manhajnya. Setelah dipastikan ini orang bagus, baru diambil. Kalau kita enggak begitu manhajnya. Kalau kita manhajnya, ambil baiknya, buang buruknya. Seakan-akan kita sudah punya kemampuan ilmu yang luar biasa, udah. Salah besar, Pak. Kalau kita tahu ini ustadz, saya belum tahu bagaimana akidahnya, manhajnya. Secara ilmu hadis, perawi yang belum dikenal itu majhul namanya. Majhul itu statusnya apa? Belum boleh diambil. Sampai jelas dulu siapa dia, baru kita apa? Ambil. Maka dari itu cara menuntut ilmu itu harus begitu. Kalau ini Ustadz saya belum jelas, Ustadz ini bagus apa enggak sih akidahnya, ilmunya, dalam keilmuannya. Berarti caranya bagaimana? Tanya dong, cari tahu, bertanya-tanya ke Ustadz-Ustadz. Ustadz Fulan, Ustadz kenal Ustadz Fulan enggak, gini. Tanya ke orang-orang. Sampai-sampai ulama salaf ini berkata, kami dahulu bertanya-tanya ke orang-orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anak wanitamu ya? Saking detailnya, Pak. Dan ini yang tidak ada. Iya. Ingat, Pak, keselamatan akidah kita itu segala-galanya. Kalau kita sembarangan dalam menuntut ilmu, akhirnya kita menyimpang, kena syubhat, bahaya. Lebih baik kita enggak ngambil dulu karena kita enggak jelas, untuk dalam rangka menyelamatkan agama kita. Bukan karena kita langsung mencap dia sesat, enggak. Tapi tujuan kita adalah supaya kita selamat dulu deh. Saya khawatir, saya mau ngambil yang udah jelas aja dulu. Nanti setelah saya jelas banget siapa dia, bagaimana ilmunya, ada rekomendasi para ustadz-ustadz yang masya Allah telah kokoh keilmuannya, baru deh saya berani. Nah, itu cara yang benar, Pak. Dan itu manhaj yang dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu. Ya. Yeah. Ketika seseorang sudah hijrah, tapi perbuatannya belum hijrah. Perbuatannya sebelum hijrah, apakah akan tetap dihisab? Orang yang sudah meninggalkan semua maksiat-maksiat dan dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, akankah ia dihisab? Pertama, Pak, hisab itu ada dua. Hisab yang ringan dan hisab yang berat. Apa itu hisab yang ringan? Yang disebut dengan al-ard, yaitu sebatas ditampakkan saja dosa-dosa dia, lalu kemudian Allah maafkan. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, bahwa Allah meletakkan penutup ketika hendak menghisab seorang mukmin. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza, kamu tahu tidak dosamu yang ini? Terus, dan si mukmin mengakuinya, itu dosaku ya Allah. Lalu Allah berfirman, sataqad satartu halaka fid dunya, di dunia aku sudah menutupi dosa, dan hari ini aku pun tutupi dosa. Nah, ini hisab yang ringan. Adapun hisab yang berat, terjadi dialog di mana si hamba membantah. Ketika Allah mengingatkan, kamu ingat dosamu ini, si hamba berkata, tidak, itu bukan dosaku. Akhirnya Allah menutup mulutnya, disuruh berbicara tangan dan kakinya, dihadirkan semua saksi-saksinya berupa tanah yang ia berdiri di atasnya, atau dinding yang dekatnya, atau sehingga si hamba tidak bisa lagi menolak, mengelak. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, pasti diadab. Iya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mudah-mudahan enggak dihisab sama sekali. Pengennya sih begitu, Pak. Cuman syaratnya berat. Iya. Mengapa umat muslim zaman sekarang tanpa rasa malu berani mengumbar aib dirinya sendiri ya Ustadz? Salah satunya pengajian A begini, pengajian B begitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini penjelasannya panjang, Pak. Pertanyaannya bagus nih sebetulnya. Ya, harus dibedakan antara menyebarkan aib yang sifatnya pribadi dengan kesalahan yang bisa merusak agama dan akidah. kalau kesalahan pemikiran itu bisa membahayakan agama dan akidah, enggak masalah diperbincangkan. Dan hadisnya sudah lewat. Waktu itu kita membahas hadis Itban bin Malik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Itban untuk salat di rumahnya. Ingat enggak? Kemudian para sahabat di rumah Itban itu membicarakan seseorang yang bernama Malik bin Dukhsyum. Ingat enggak? Ada yang ingat, ada yang kebanyakan sih lupa. Dan saya waktu itu mengambil faedah dari situ, boleh membicarakan seseorang yang memang ia diragukan dalam agamanya. Dan itu tidak termasuk ghibah. Dan saya berikan waktu itu penjelasannya. Bagi yang masih ingat, alhamdulillah. Bagi yang lupa, innalillahi wa inna rajiun. Baik. Mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit bahas lagi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.